membaca selawat, siapakah yang menurut kita membaca mulut? Jawabannya adalah Allah dan Rasulnya yang menurut kita untuk membaca selawat dan membaca mulut. Contohnya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, yusalluna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sekarang dan yang akan datang. Berarti Allah dan Rasulnya itu, Allah dan malaikatnya itu senantiasa bersolawat mulai dulu sampai sekarang sampai kiamat kelak. Alam Nabi, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari ayat yang sudah kita bacakan barusan, Allah itu menyuruh kita dan malaikat juga menyuruh kita untuk apa? Untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah." Man shalla alayya salatan wahidah, siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepada dia 10 kali. Kita membaca solawat sekali dibalas dengan 10 kali. Ini untung atau rugi, Bu? Untung atau rugi? Beruntung. Ada sebagian ulama mengatakan, seandainya kita yakin kita ini mendapatkan solawat dari Allah, meskipun cuma satu itu sudah cukup. Apalagi kita mendapatkan 10, ini sudah lebih dari cukup.